أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis dari sahabat Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang pada tangannya ada gelang yang terbuat dari kuningan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, "Mahadihi?" Gelang apa ini? Dia menjawab, "Minal wahina." Gelang ini untuk menangkal penyakit. Ketika mendengar ucapan orang tadi, Nabi SAW langsung mengatakan, "Inzi'ha." Lepaskanlah gelang tersebut. Sesungguhnya gelang itu tidaklah menambah kepadamu melainkan kelemahan. Dan apabila engkau meninggal dalam keadaan gelang tersebut masih dipakai olehmu dengan berkeyakinan ini bisa menangkal penyakit, engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, fihi syahidun li kalami sahabah. Dalam hadis ini ada bukti atau penguat ucapan sahabat, anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Sesungguhnya syirik yang kecil itu lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar bermacam-macam. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada juga yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kesyirikan yang besar, begitu juga kekafiran, ini dosa-dosa besar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Ada juga dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, minum khamar, berjudi, berzina, membunuh, mencuri, ini dosa-dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dan ternyata syirik yang kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam tadi. Nah, ya jangan sampai kita menyepelekan syirik yang kecil dengan alasan yang ini syirik yang kecil kemudian dilakukan. Kenapa syirik yang kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar? Di antara contohnya kita sebutkan tadi, memakai gelang, memakai kalung dengan tujuan untuk penangkal penyakit atau menghilangkan penyakit. Perbuatan semacam ini bisa terjatuh kepada syirik yang besar, bisa juga terjatuh kepada syirik yang kecil. Sesuai dengan niatan orang yang melakukannya. Ketika orang yang melakukannya bermaksud dan meyakini bahwasannya gelang yang dia pakai atau kalung yang dia pakai ini dengan sendirinya bisa menolak kemudorotan, jatuh kepada syirik yang besar. Tapi tatkala dia memakainya dengan berkeyakinan bahwasanya gelang dan kalung ini hanya sebagai sebab saja, untuk menghilangkan penyakit atau menangkal penyakit, adapun yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jatuh kepada syirik yang kecil. Kenapa? Dikarenakan dia menjadikan sebab yang pada asalnya bukan merupakan sebab. Nah, wa annahu lam yu'dar bil jahalah. Dan kata Syekh Muhammad Al-Wahhab, dan sesungguhnya lam yu'dar bil jahalah, tidak diberikan udur dikarenakan kebodohan. Kenapa dikatakan dalam hadis tadi? Nabi SAW tidak merinci apakah orang itu bodoh ataukah tidak. Ketika Nabi SAW melihat seorang dalam tangannya ada gelang dari kuningan, kemudian Rasulullah mengatakan, apa ini? Dia mengatakan minal wahinah, untuk menangkal penyakit. Rasulullah mengatakan inzi'ha, lepaskanlah. Rasulullah tidak merinci dalam hadis ini apakah orang ini dia tidak tahu bahwasanya itu adalah kesyirikan ataukah dia tahu. Nah, masalah al-udhur bil-jahl, apakah seorang diberikan udhur dikarenakan kebodohan ataukah tidak, ini pembahasan yang panjang. Nah, perkara-perkara yang ma'ruf, yang darurah, yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, ketika seorang tidak mengetahuinya, tidak diberikan udur dikarenakan kebodohan. Nah, misalkan tentang kewajiban sholat 5 waktu. Tiba-tiba ada seorang muslim mengatakan, saya tidak tahu sholat itu wajib. Tidak diberikan udur dengan alasan kebodohan tadi. Dikarenakan ini perkara yang penting untuk diketahui setiap muslim, yang tidak boleh seorang muslim pun tidak mengetahui perkara tersebut. Nah, beda halnya dengan perkara-perkara yang sifatnya rincian-rincian. Kemudian sebagian tidak mengetahuinya, diberikan udzur dikarenakan kebodohan. Wa fil inkar bit taqlid ala man fa'ala misla dhalika. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan pengingkaran dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nabi SAW mengatakan lepaskan. Ini pengingkaran yang tegas dari Nabi SAW kepada orang yang memakai gelang dengan tujuan sebagai penangkal penyakit. Bahkan bukan hanya memerintahkan untuk melepaskannya. Rasulullah menyatakan, tidaklah gelang tersebut menambahmu melainkan kelemahan. Tujuannya untuk menangkal penyakit, menghilangkan penyakit, tapi sebaliknya justru bisa menambah penyakit, menambah kelemahan. Lebih daripada itu, Rasulullah mengatakan, kalau engkau meninggal dalam keadaan seperti itu, masih memakai gelang dengan keyakinan gelang ini bisa menolak bala, maka engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Qala Syarih rahimallahu taala syarahnya, qauluhu rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Ucapan musannif diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Huwal Imamu Ahmad bin Hanbal bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal ibni Asad bin Idris bin Abdillah ibni Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasid ibni Mazin bin Syaiban bin Duhl bin Sa'labah bin Uqabah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Hanbi bin Absa bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nama Imam Ahmad dengan apa disebutkan? Nah, nisbahnya, nasabnya. Ya. Subhanallah ya. Sampai berapa kakeknya disebutkan. Kalau kita kadang-kadang nasab hanya ingat kakek, buyut, sudah. Ke atasnya enggak tahu siapa nama-namanya. Nah, sampai disebutkan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Ibnu Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan. Sampai berapa kakek-kakeknya sebutkan. Nah, itu di antara keutamaan orang-orang Arab. Nah, mereka senantiasa menjaga nasab, bahkan mengingat nasab keturunannya. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, sehingga dari istilah nasab itu mereka mengetahui kadang-kadang apakah keturunan Ahlul Bait ataukah bukan. Ya. Bahkan banyak di antara mereka yang memiliki silsilah nasabnya. Ya. Sampai kakek ke berapa puluh disebutkan. Nah. Al-Imam Al-Alim Abu Abdullah Ad-Duhli Summa Syaibani Al-Marwazi. Seorang imam, seorang alim, nama kunyahnya Abu Abdullah Ad-Duhli. Nah, kemudian Syaibani Al-Marwazi. Nisbah. Nah, Summa Al-Baghdadi, kemudian Baghdadi. Nisbah kepada tempat Imam Ahmad. Nah, Duhli, Syaibani, Marwazi, kemudian Baghdadi. Tinggal di Baghdad. Imamu Ahli Asyrihi. Dia sebagai imam. Pada masanya. Nah, bahkan sampai sekarang dikenal keimamannya. Salah satu di antara empat madhab yang terkenal, madhab Imam Ahmad. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ahmad imam fi samani hisal. Ahmad merupakan imam pada delapan perkara. Imamun fil hadis. Yang pertama, beliau imam fil hadis, dalam hadis. Nah, sampai beliau punya kitab hadis Musnad Imam Ahmad. Berpuluh-puluh jilid. Nah, Musnad Imam Ahmad. Disebutkan, nah, setiap sahabat kemudian disebutkan hadisnya. Ini kitab Musnad. Beda dengan kitab Sunan. Kalau kitab Sunan disusun berdasarkan bab-bab fikhiyah. Nah, kitab Thaharah, misalkan disebutkan dalamnya ada hadis Abu Hurairah, ada hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Abbas dan sebagainya. Kalau mustahab berdasarkan nama-nama sahabat. Yeah. Misalkan Abu Hurairah disebutkan semua hadis Abu Hurairah. Nah, ini kitab musnad. Beda dengan kitab sunan. Dan musnad Imam Ahmad tadi menyebutkan hadis-hadis berdasarkan nama-nama para sahabat. Hadis Abu Hurairah disebutkan, hadis Abu Hurairah semuanya. Apakah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan akhlak, atau lain sebagainya. Ini kitab musnad. Wa imamun fil fiqhi. Yang kedua, beliau imam dalam masalah fiqih. Ya. Disebutkan tadi di antara rujukan madhab dalam masalah fiqhiyah, madhab Imam Ahmad. Wa imamun fil lughah. Beliau pun imam dalam lughah, dalam bahasa. Wa imamun fil Qur'an. Juga imam dalam Al-Quran. Wa imamun fil faqri. Imam dalam kefakiran. Wa imamun fil zuhud. Imam dalam zuhud. Wa imamun fil wara'. Beliau imam dalam sifat wara'nya. Wa imamun fil sunnah. Dia juga imam dalam sunnah. Bagaimana Imam Ahmad memegang prinsip-prinsip sunnah dengan kuat. Nah, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, Ahmad imamun fi samani khisal. Delapan keimaman Imam Ahmad rahimallahu taala. Pertama, imam fil hadis. Yang kedua, imam fil fiqhi. Yang ketiga, imam fil lughah. Yang keempat, imam fil Quran. Yang kelima, imam fil faqr. Yang keenam, imam fil zuhud. Yang ketujuh, imam fil wara. Dan yang kedelapan, imam fil sunnah. Wa a'lamuhum bil fiqhi wal hadis. Pada zamannya beliau adalah orang yang paling berilmu dalam masalah fiqih dan juga hadis. Wa ashadduhum wara'an wa mutaba'atan lis sunnah. Dan beliau adalah orang yang sangat dahsyat sifat wara'nya serta mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Saya sebut dengan tadi imam fil wara' wa imam fis sunnah. Wa huwa alladhi yaqulu fi ba'du ahli sunnah anid dunya ma kana asbarahu. Beliau adalah orang yang sebagian ahli sunnah mengatakan tentang Imam Ahmad, Imam Ahmad adalah orang yang paling sabar tentang dunia. Alangkah persabarnya Imam Ahmad terhadap dunia. Nah, tidak berambisi untuk mendapatkan dunia. Bahkan sebaliknya beliau disebutkan, ma kana asbarahu, alangkah sabarnya Imam Ahmad terhadap dunia. Wabil madin ma kana asbahahu. Dan betapa miripnya kepada orang-orang yang terdahulu. Nah, dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in. Atathu dunya fa'abaha. Datang dunia kepadanya, beliau menolaknya. Tawarkan dunia. Nah, tapi beliau menolaknya. Wasubahu fanafaha. Datang subhat-subhat kepadanya, beliau menepisnya. Apalagi ketika zaman penguasanya dari kalangan Mu'tazilah. Nah, subhat-subhat tentang pernyataan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad orang yang paling terdepan dalam menepis subhat ini. Dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Walaupun dengan pernyataan ini, beliau harus dipenjara, beliau harus disiksa oleh penguasa Mu'tazilah ketika itu. Tapi beliau tetap tegas dengan prinsipnya, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kharaja bihi min Marwin wa huwa hamil. Ibunya keluar dari kota Marw dalam keadaan hamil, mengandung Imam Ahmad. Wa wulida bi Baghdad sana 64 wa 100. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada tahun ke-164 Hijriah. Fi sahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Wa talaba Ahmad al-ilma sanah wafat Malik. Imam Ahmad mulai menuntut ilmu pada tahun wafatnya Imam Malik. Wa hiya sanah 79. Yaitu tahun 79 Hijriah. Nah, tahun 164 wa talaba Ahmad al-ilma sanah wafat Malik wa hiya sanah 79. Imam Ahmad menuntut ilmu pada tahun wafatnya Imam Malik, tahun ke-79 Hijriah. Basami'a min Hashim wa Jarir bin Abdul Humaid wa Sufyan ibn Uyainah wa Mu'tamar bin Sulaiman. Beliau mendengar dari guru-gurunya Hashim, Jarir bin Abdul Humaid, Sufyan ibn Uyainah, Mu'tamar bin Sulaiman, wa Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ini guru-gurunya Imam Ahmad. Wa Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Wa Yazid bin Harun wa Abdul Razak wa Abdul Rahman bin Mahdi wa Khala'ik bi Makkah. Dan masih jumlah ulama dari kota Makkah, wal Basrah dan Basrah, wal Kufah, wa Baghdad, wal Yaman, wa ghairiha minal bilad. Lihat perjalanan menuntut ilmunya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dari satu negeri pindah ke negeri yang lain, kemudian ke negeri yang lainnya. Nah, dalam kondisi ketika itu sangat terbatasnya transportasi, tidak seperti sekarang ini. Nah, tapi beliau dia menuntut ilmu di Mekah, di Basrah, di Kufah, di Baghdad, di Yaman, dan yang lainnya. Berbicara tentang semangatnya Imam Ahmad dalam menuntut ilmu, pembicaraan yang sangat panjang dan banyak kisah-kisah beliau ketika menuntut ilmu. Yang menunjukkan semangatnya dalam thalabul ilmi. Dan tentunya ini menjadi contoh bagi kita semua yang menyatakan mengikuti jejak para salafus saleh. Maka hendaklah kita mengikuti bagaimana jejak langkah mereka. Di antaranya bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala semangatnya dalam menuntut ilmu. Jarak yang jauh tidak menjadi penghalang untuk menuntut ilmu. Apalagi yang dekat. Nah, yang jauh saja tidak menjadi penghalang dalam menuntut ilmu. Ketika ditanya, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Nah, beliau mengatakan, ila an amut, sampai aku meninggal dunia. Terus dalam keadaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya dicukupkan ketika mondok saja, setelah itu tidak mau lagi ta'lim, tidak mau duduk di majelis ilmu dengan alasan sudah cukup di pondok. Nah, tidak demikian para salafunas soleh. Ya, mereka terus dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, sampai ajal menjemputnya. Nah, semangat hadir di majelis ilmu. Rawa anhu ibnahu Saleh wa Abdullah. Meriwayatkan daripada Imam Ahmad kedua putranya, yaitu Saleh dan Abdullah. Saleh bin Ahmad dan wa Abdullah bin Ahmad. Ya, kedua putra Imam Ahmad yang masyhur. Ya. Wal Bukhari, dan juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Ahmad. Wa Muslim, juga Muslim. Ini murid-murid Imam Ahmad. Imam Bukhari, Imam Muslim, murid-muridnya Imam Ahmad. Wa Abu Dawud wa Ibrahim Al-Harbi wa Abu Zur'ah Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ad-Dimaski. Nah, ini murid-muridnya Imam Ahmad. Wa Abdullah bin Abi Dunya wa Abu Bakar Al-Asram wa Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Dari Imam Ad-Darimi, dia murid Imam Ahmad. Wa Abu Al-Qasim Al-Baghawi wa huwa akhiru man hadasa anhu. Al-Qasim Al-Baghawi merupakan orang yang terakhir yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Wa khalaik, dan juga masih banyak lagi para ulama yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Wa rawa anhu min suyukhihi Abdurrahman bin Mahdi. Bahkan ada di antara syekh-syekhnya, guru-gurunya Imam Ahmad, yang juga meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Seperti Abdurrahman bin Mahdi, beliau gurunya Imam Ahmad. Tapi meriwayatkan juga hadis dari Imam Ahmad. Wal Aswad bin Amir. Ya. Aswad bin Amir. Wa aqranihi, wa min aqranihi, dan di antara teman-temannya yang selevel, setingkat dengan Imam Ahmad, dan juga meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, Ali ibn al-Madini. Yeah. Di antara ulama Jarh wa Ta'dil. Wa Yahya bin Ma'in. Begitu juga Yahya bin Ma'in. Nah, ini di antara para ulama yang selevel dengan Imam Ahmad, dan juga meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, maradu Ahmad laylatain hirta min Rabi'il Awal. Yeah. Imam Ahmad beliau sakit. Nah, dua hari. Yeah. Dan hari ketiga dari Rabi'il Awal. Wa mata yawmul Jum'ah. Beliau meninggal di hari Jum'ah. Lisnatai asyrata hilta minhu. Pada hari ke-12. Nah, atau hari ke-13 dari Rabiul Awal. Ini Imam Ahmad. Nah, ada peristiwa ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hendak meninggal dunia. Disebutkan dalam siar Alami Nubala. Anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala beliau menceritakan. Nah, ya, ketika ayahku, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, dihampiri kematian, ya, jalastu an jambi. Aku duduk di samping ayahku. Ya, sambil memegang selembar kain, untuk merapatkan kedua rahangnya. Nah, dalam keadaan Imam Ahmad ya, mengalami sakaratul maut sampai kehilangan kesadarannya. Bahkan kami mengira bahwa beliau telah wafat. Ya. Sehingga tadi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal telah memegang kain untuk menutup rahangnya. Nah, ya, supaya dia terbuka mulutnya. Disangka Imam Ahmad telah wafat. Ya, dikarenakan kehilangan kesadaran. Kemudian tiba-tiba Imam Ahmad sadar kembali. Saya mengatakan, Ya. Mengatakan, tidak, belum. Yang beliau ucapkan. Ya, beberapa kali beliau mengucapkan kalimat tersebut. Nah, dan pada ucapan yang ketiga, kata Abdullah bin Ahmad, aku tanyakan kepada ayahku. Ya abati, wahai ayahku, apa yang telah engkau ucapkan di saat-saat seperti itu? Nah, Imam Ahmad mengatakan, ya bunai, wahai anakku, ya, apakah engkau sudah mengetahui? Nah, anaknya mengatakan, aku tidak mengetahui, la adri. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya iblis la'anahullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya, jalasa amami, dia duduk di hadapanku, sambil menggigit ujung-ujung jarinya. Kemudian dia berkata, ya Ahmad, wahai Ahmad, engkau telah selamat dariku. Dia iblis. Sampai seorang hendak meninggal dunia pun diganggu oleh iblis dan tentaranya syaitan. Iblis mengatakan, wahai Ahmad, engkau telah selamat dariku. Maka aku mengatakan, la, tidak, belum. Iblis hendak memberikan rasa takjub, bangga diri terhadap Imam Ahmad telah selamat dari iblis. Nah, mengatakan demikian, engkau telah selamat dariku. Sementara Imam Ahmad masih hidup ketika itu kan. Sampai demikian iblis mengganggu, bahkan permusuhannya terus sampai manusia itu meninggal dunia. Maka semakin besar permusuhannya dan gangguannya ketika seorang hendak meninggal dunia. Sehingga disyariatkan dalam Islam ini untuk mentalkin, membimbing orang yang meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Membantunya supaya tidak terbawa dengan bujuk rayu iblis dan para tentaranya sebagai syaitan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkini orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Makana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, diajarkan untuk mentalkini orang yang hendak meninggal dunia. Imam Ahmad sampai demikian keadaannya. Nah, ketika ajal hendak menjemputnya, iblis sebutkan tadi oleh Imam Ahmad, nah, duduk di hadapannya dan mengatakan, wahai Ahmad, engkau telah selamat dariku. Kemudian Imam mengatakan, tidak, belum. Nah, kita sebutkan tadi bahwasannya iblis memiliki tekad yang kuat dan besar untuk menyesatkan manusia hingga detik akhir kehidupan manusia. Iblis berusaha untuk membangkitkan perasaan ujub terhadap amal soleh yang dilakukan Imam Ahmad. Nah, bahwasanya dia telah banyak beribadah, ya. Kemudian juga terselamatkan dari gangguan iblis dan para syaitan, ya. Membangkitkan rasa ujub bangga diri dengan amalan-amalan yang dilakukannya di saat-saat hendak meninggal dunia. Nah, tapi Imam Ahmad rahimallahu taala, dia berusaha untuk membendung, menghilangkan perasaan ujub bangga diri dengan amalan soleh yang dilakukannya dengan mengatakan la, tidak. Ya. Nah, kisah ini disebutkan oleh putranya beliau Abdullah bin Ahmad rahimallahu taala dalam siar A'lamin Nubala. Nah, dan banyak juga di antara para ulama yang mereka ketika ajal hendak menjemputnya berusaha sekali supaya yang terlontar dari lisan-lisan mereka adalah kalimat-kalimat yang baik. Nah, mata yaumul jum'ah. Imam Ahmad meninggal pada hari Jum'at. Fi Rabi'il awal sanah 41 wa 200. Dia meninggal dunia pada hari Jum'at di bulan Rabi'il awal tahun 241 Hijriah. Walahu sab'un wa sab'una sanah. Beliau berusia 74 tahun. Wa qala ibnuhu Abdullah wal Fadl ibn Ziyad mata fi sani 10 Rabi'al Awal, Rabi'al Akhir. Dan berkata anaknya Abdullah bin Ahmad dan Wal Fadl bin Ziyad, Imam Ahmad meninggal pada hari ke-12 Rabi'ul Akhir. Ya, ada perbedaan pendapat tentang kapan meninggalnya Imam Ahmad. Nah, ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Akhir. Ya. Ini sekilas tentang biografi Imam Ahmad rahimallahu taala yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan sebelumnya. Nah, والله اعلم الصواب نتهي له هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.